Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita membaca penjelasan dari makna perkataan At-Tahawi rahimahullahu taala, wa la yasihhu al-imanu bir-ru'yah li ahli ad-dari salami liman ya'tabaruha minhum bi wahmin. Yang dimaksud dengan liman ya'tabaruha minhum bi wahmin, maksudnya apa, Hudzaifah? Dengan apa? Pemahaman bagi mereka. Abu Talha, maksud perkataan beliau ini? Nah, yaitu tidak sah keimanan terhadap ru'yah bagi penduduk surga untuk orang-orang yang mereka menetapkan bagaimananya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimananya ru'yah itu. Siapa saja menetapkan bagaimananya, maka tidak akan benar dalam beriman terhadap ru'yah. Juga pada semua sifat. Intinya pada kalimat ini untuk nafiyu apa? Nafiyu takyif. Sebab semua yang ditetapkan oleh benak berupa kaifiyah tertentu dari suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mesti mengakibatkan pada perkara yang dilarang, yaitu apa? Apa itu, Ismail? Tashbih. Nah, setiap takyif berkonsekuensi tashbih. Karena akal tidaklah akan menetapkan bagaimananya suatu hal kecuali dengan sesuatu yang pernah dilihat. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa qawluhu aw ta'awwalaha bi fahmin. Ai idda'a annahu fahima laha ta'wilan yukhalifu zahiraha. Maksudnya dia mengklaim bahwasanya dia memahami ru'yah tersebut memiliki penafsiran yang menyelisih zahirnya, yang diistilahkan dengan tahrif. Fama yafhamuhu kullu arabiyyin min ma'naha fa innahu qad sara istilahul mutaakhirin fi ma'na at-tawil annahu sarful lafzi an dhahirih. Berarti titiknya diubah di sini. Saya ulangi. Ai idda'a annahu fahima laha ta'wilan yukhalifu dhahiraha wa ma yafhamuhu kullu arabiyyin min ma'naha. Sampai di sini titiknya bagusnya. Nah, setelah zahiraha itu bagusnya tidak ada koma, tidak ada titik sehingga tidak mengganggu dalam membaca. Maksudnya, nah, tidak akan benar keimanan terhadap masalah ru'yah kalau apa? Kalau seseorang mengklaim bahwasanya dia memahami takwil yang menyelisih zahirnya dan tidak dipahami oleh setiap dan apa-apa menyelisih apa-apa yang dipahami oleh orang Arab tentang maknanya. Nah, di sini mausulah. atafnya kepada zahir. Yukhalifu zahiraha wa yukhalifu ma yafhamuhu kullu arabiyyin min ma'naha. Ini. Jadi ada penyelisihan terhadap zahir nas dan menyelisihi pemahaman orang Arab. Itu intinya. Fa innahu qasara istilahul mutaakhirin fi ma'na ta'wil annahu sarful lafzi an zahirihi. Sebab sesungguhnya telah menjadi istilah di kalangan mutaakhirin. Nah, ini kalangan mutaakhirin. Adapun dari kalangan mutaqaddimin, maka ta'wil na'am biasa digunakan untuk istilah tafsir. Bahkan Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala menggunakannya dalam tafsir beliau. Ta'wil hadhil ayah misalnya. Maksudnya tafsirnya. Tapi di kalangan mutaakhirin menjadi satu istilah na'am dengan makna apa? Sarful lafzi an zahirih. Inilah makna ta'wil di kalangan mutaakhirin, yaitu memalingkan suatu lafaz dari zahirnya. Apa yang dimaksud dengan zahir? Memalingkan suatu lafaz dari zahirnya. Maksud dari zahir ini apa? Hendak Arin. Zahir makna itu apa? Yaitu suatu makna yang nam paling kuat nam dan muncul pertama kali ketika apa? Seseorang mendengar suatu lafaz. Ketika kita mendengar lafaz yadun. Yadun. Maka hal yang paling kuat muncul di benak kita tentang makna yadun apa? Ya tangan, ya tidak. Yadun itu tangan. Nam. Kalau maksudnya menyelisih zahir, misalnya kemudian yadun diartikan dengan suatu jasa. Nam jasa. Berarti itu memalingkan dari zahirnya. Ini maksudnya. Wa bihadza tasallatul muharrifuna ala nusus, dan dengan inilah orang-orang ahli tahrif yang suka memalingkan makna dari zahir nas, mereka apa? Mampu untuk berkuasa terhadap nas-nas yang ada. Wa qalu nahnu nata'awwalu ma yukhalifu qawlana fa sammu tahrif ta'wilan tanzihan lahu wa zakhrafatan liyuqbal. Mereka mengatakan, kami mentakwilkan apa-apa yang menyelisihi perkataan kami. Mereka namakan tahrif dengan takwil sebagai apa? Tazyinan lahu, untuk menghias-hiasi. Wa zakhrafatan, dan hiasan-hiasan untuk apa? Liyuqbal, untuk bisa diterima. Ya, tahrif dinamakan takwil. Tujuannya apa? Untuk bisa diterima di kalangan manusia, karena takwil memiliki kemungkinan makna yang hak. Faqad dhammallahu alladhina zakhraful batila, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang menghias-hiasi kebatilan. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah cela orang-orang yang suka menghias-hiasi kebatilan. Bagaimana dalam firman-Nya, demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan syaitan-syaitan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, yang sebagian mereka memahyukan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, yang menipu. Wal ibratu lil ma'ani la lil alfaz, dan yang menjadi ibrah itu makna yang terkandung dalam suatu kata bukan sekedar lafadznya saja. Fakam min batilin qad uqima alaihi dalilun muzakhrafun uridha bihi dalilun dalilul haq. Dan betapa banyak kebatilan yang telah ditegakkan atasnya dalil yang muzakhraf, ya dalil yang dihiasi-hiasi. Naam, batilan ditegakkan padanya dalil-dalil yang muzakhraf. Uridha bihi, ya. Uridha bihi dalil al-haq, afwan. Ya. Yang di dilawankan, ya. Atau uridha dalilul haqqi bihi. Fakam min batilin qad uqima alaihi dalilun muzakhrafun uridha bihi dalilul haqq. Betapa banyak kebatilan yang ditegakkan atasnya dalil yang dihiasi-hiasi yang dijadikan sebagai lawan dalil yang hak. Ini maksudnya. Fakalamuhu huna nadhiru qawlihi fima taqaddam la nadkhulu fi dhalika muta'awilina bi ara'ina wala mutawahhiwina bi ahwa'ina. Nah, perkataan beliau ini semisal dengan apa yang beliau katakan di mantan yang telah lalu. Kita tidak masuk dalam permasalahan sifat-sifat tersebut dalam keadaan kita mentakwilkan sifat itu dengan pemikiran-pemikiran kita. Tidak pula menggambar-gambarkan dengan hawa-hawa nafsu kita. Thumma akkada hadzal ma'na biqaulihi idh kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah bitarki ta'wil wal zumit taslim wa 'alaihi dinul muslimin. Sebab tafsir dari ru'yah dan tafsir dari setiap makna, maksudnya sifat, ya, setiap sifat yang diidhafahkan kepada rububiyyah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan tahrif dan menetapi taslim, yaitu berserah terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya, menerima dengan penuh lapang dada dalil-dalil yang datang. Wa alaihi dinul muslimin, dan di atasnya agama kaum muslimin. Wa muraduhu tarku ta'wil alladhi yusammunahu ta'wilan wa huwa tahrif. Dan yang dimaksud oleh beliau meninggalkan ta'wil, yang mereka namakan ta'wil, itu adalah tahrif. Walakinna syaikh rahimahullah ta'ala ta'addaba wa jadala billati hiya ahsan. Kama amarallahu ta'ala biqaulihi wa jadilhum billati hiya ahsan. Kata Bishah di sini, mengungkapkan dengan penuh adab dan berdialog dengan mereka menggunakan metode yang paling bagusnya sebagaimana Allah perintahkan, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan yang paling bagusnya. Walaysa muraduhu tarku kulla ma yusamma ta'wilan wala tarku syai'in min adh-dhawahiri li ba'dhin nasi li dalilin rajihin min al-kitabi wa sunnah. Bukankah yang dimaksud oleh beliau itu meninggalkan, atau walaysa muraduhu tarka kulli ma yusamma ta'wilan, bukan maksud beliau itu meninggalkan semua hal-hal yang dinamakan ta'wil. Wala tarka syai'in min adh-dhawahiri li ba'dhin nasi, tidak pula yang beliau maksud meninggalkan semua perkara dari zahir-zahir ba'din nusus atau ba'din nas, anas. Wala tarka syai'in min adh-dhawahiri li ba'din nasi li dalilin rajihin min al-kitabi wa sunnah. Bukan pula maksud beliau meninggalkan sesuatu dari zahir. Naam. Dikarenakan sebagian manusia. Naam, dengan dalil yang rajih dari Alkitab maupun As-Sunnah. Maksudnya apa di sini? Bahwasanya di sana ada bagian takwil yang bisa diterima. Yaitu takwil yang bermakna tafsir. Kemudian juga yang kedua yang diterima adalah takwil yang apa? Padanya qarinah yang menguatkan. Wa innama muraduhu tarku ta'wilatil fasidatil mubtada'ah. Hanyalah yang beliau inginkan, yaitu meninggalkan ta'wil-ta'wil yang rusak, yang mubtada'ah. Al-mukhalifah li madhabis salaf, yang menyelisih madhab salaf. Allati yadullul kitab wa sunnah ala fasadiha, yang Alkitab dan Sunnah menunjukkan tentang rusaknya. Wa tarkul qawli 'ala Allahi bila ilmin, dan yang beliau maksud adalah meninggalkan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Fa min at-ta'wilatil fasidah, kemudian di antara takwil-takwil yang rusak, takwilu adillatir ru'yah, pentakwilan dalil-dalil ru'yah. Wa adillatil 'ulu, dan takwil dalil-dalil 'ulu. Wa annahu lam yukallim Musa taklima, bahwasanya Allah tidak mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Walam yattakhid Ibrahim khalila, tidak pula mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Naam. Baik. Thumma qad sara lafdhu ta'wili musta'malan fi ghairi ma'nahu al-asli. Kemudian jadilah lafaz ta'wil ini digunakan pada selain maknanya yang asli. Nah, kemudian akan dijabarkan makna-makna ta'wil yang ada. Tapi mungkin kita ambil pada pertemuan yang akan datang.